إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله, sebagai insan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengikrarkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna sebagai Rabb kita, kita menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh bentuk tauhid. Dan di antara makna tauhid ar-rububiyyah, termasuk dalam kategori menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya sebagai Rabbul Alamin, sebagai satu-satunya Rabb alam semesta, satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum lain selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat qadari, kauni, mengatur alam semesta ini dengan takdir-takdir sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebijakannya. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya yang bersifat syar'i, dini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan hamba-hambanya dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun yang bisa keluar dari hukum takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sya'an aba. Mau tidak mau harus berjalan sesuai dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendakinya Allah telah tetap. Itu mesti. Adapun hukum syar'i, bisa saja seseorang membangkang kepada Allah, menentang kepada Allah untuk menentang hukum syariat Allah. Tidak mau diatur oleh syariat Allah, oleh agama Allah. Tetapi akibatnya adalah fasad, murka Allah, adab Allah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali menaati syariat Allah, tunduk patuh kepada seluruh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu membutuhkan kesabaran, ya ibadallah. Menjalani hukum Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kesabaran, as-sabr. Tidak mungkin tanpa kesabaran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbik. Oleh karena itu bersabarlah kamu. Khitab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah ini tertuju kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula tentunya umatnya sebagai pengikut. Bersabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Bersabarlah dalam menghadapi hukum takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Berupa penderitaan musibah yang Allah timpakan. Dihadapi dengan sabar. Bersabarlah dalam menjalankan syariat Allah. Menaati Allah, melaksanakan kewajiban. Dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama mengatakan kesabaran terbagi menjadi dua. Perintah bersabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Hukum Allah ada dua. Hukum takdir Allah dan hukum syariat Allah. Berarti kesabaran ada dua. Kesabaran menghadapi takdir Allah. Ketika Allah menakdirkan musibah, penderitaan, harus dihadapi dengan sabar. Dan bersabar dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menaati Allah, melaksanakan kewajiban. Dan menjaga diri dari maksiat. Bulan Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk menggembleng diri kita. Untuk mengkader diri kita. Menjadi orang-orang yang bersabar. Jangan lewatkan kesempatan ini, ya ibadallah. Momentum ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai momentum untuk mendidik, untuk membina, mentarbiyah hamba-hambanya menjadi as-sabirin. Menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersabar. Telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang saling menguatkan. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, syahrus sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahr ka siyamid dahr. Syahrus sabr, bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran. Bersabar menjalani puasa Ramadan sebulan penuh. Ditambah berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan. Walhasanatu biashri amsalihah, 1 kebaikan dinilai 10. Setiap bulan 3 hari, 3 kali 10, 30, berarti seakan sebulan. Bulan kesabaran, bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh, ditambah setiap bulan 3 hari, dengan nilai 10, 30 seakan sebulan, berarti seakan berpuasa setahun penuh, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Dan telah datang hadis-hadis yang lain yang memiliki kelemahan yang semakna dengan ini, yang saling menguatkannya. Yang semakin menguatkannya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah benar bahwa Nabi menamakan bulan ini sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Meliputi tiga bentuk kesabaran, ya ibadallah. Bersabar dalam menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dua hal. Bersabar menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan. Menaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan. Hal yang kedua, bersabar menghindari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini meliputi dua perkara. Yang pertama, perkara-perkara yang Allah haramkan sekaligus merupakan pembatal-pembatal puasa. Yang pada asalnya, saat tidak berpuasa, perkara-perkara itu dihalalkan oleh Allah. Namun saat berpuasa Allah mengharamkannya. Dan melanggar perkara itu merupakan maksiat yang besar. Merupakan kefasikan. Dalam rangka menguji dan melatih hamba, seorang hamba untuk bersabar. Sesuatu yang dibutuhkan. Sesuatu yang disukai. Syahwat. Baik syahwat perut, yaitu makan dan minum, maupun syahwat kemaluan. Dua syahwat ini wajib dikekang selama berpuasa. Wajib ditahan selama berpuasa. Menahan syahwat makan dan minum, syahwat perut. Menahan syahwat kemaluan. Apabila ini dilanggar, puasa batal. Merupakan kefasikan. Merupakan dosa besar. Telah datang ancaman pada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diperlihatkan kepada beliau balasan hukuman di neraka bagi orang-orang yang batal puasa tanpa udzur sebelum tiba waktunya. Nabi alaihi salatu wassalam diajak oleh malaikat yang mendampinginya mendaki gunung hingga Nabi melihat unas mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman, melihat orang-orang yang bergelantungan, digantung di bagian urat di atas tumit, kepala di bawah, mulut-mulut mereka robek, mengalirkan darah. Nabi AS bertanya, man ha'ula, siapa mereka? Jawabannya dijawab oleh malaikat yang mengantarnya, ha'ula'i qawmun yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Mereka adalah kaum yang berbuka sebelum tiba waktunya. Mereka adalah kaum yang berbuka sebelum tiba waktunya. Tidak menyabarkan diri untuk bertahan, bersabar. Padahal hanya setengah hari. Min tulu'il fajri ila gurubis syams. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kesabaran yang sebentar. Kesabaran yang tidak begitu lama. Namun mereka tidak bisa bersabar. Mereka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Mereka dihukum dengan hukuman seperti itu. Dengan hukuman itu. Nas'alullah salamu al-afiyah, kata Al-Albani rahimahullah. Bagaimana lagi hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memang dari asalnya tidak ada niat berpuasa. Meninggalkan puasa dari asalnya. Tidak mau bersabar menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik oleh orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Namun lebih ditekankan lagi bagi orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, bulan suci yang mulia. Yaitu segala bentuk maksiat. Dan nilai puasa sangat ditentukan oleh perkara ini. Meskipun maksiat-maksiat itu yang tidak tergolong sebagai pembatal-pembatal puasa, dari ucapan-ucapan yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang haram, meskipun tidak membatalkan puasa, namun akan mengikis pahala puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa, bukan semata-mata untuk menderita dengan menahan lapar dan haus. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta dan yang lainnya dari hal-hal yang haram, maka Allah tidak menyukai dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena tujuannya bukan semata agar hamba-hamba Allah menderita dengan itu. Tujuannya untuk menyebarkan diri agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai termasuk dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'athash." Boleh jadi ada orang yang berpuasa tetapi ternyata bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya penderitaan lapar dan haus, tidak ada pahala. Boleh jadi banyaknya dosa, akumulasi dosa dari ucapan dan perbuatan maksiat selama berpuasa ternyata sama dengan pahala puasa yang diraih, sehingga seakan tidak ada nilainya. Sehingga nol, puasanya sah, ditinjau dari bara'atul zimmah, lepasnya tanggung jawab melaksanakan kewajiban, na'an. Tetapi eksistensi puasa nilainya tidak ada, nol besar. Betapa ruginya jika demikian. Itu membutuhkan kesabaran, ya ibadallah. Ini kesabaran dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan selama berpuasa. Bersabar, mengekang syahwat, menahan syahwat, syahwat perut dan kemaluan. Bersabar, menahan hawa nafsu untuk tidak berbuat maksiat. Menahan serangan, manuver, godaan-godaan syaitan dari luar. Meskipun cenderung lebih ringan manuver-manuver itu. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan momentum Ramadan ini benar-benar dikondisikan. Karena di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, komandan-komandan, pentolan-pentolan, pimpinan-pimpinan syaitan dari kalangan jin telah dibelenggu, tetapi prajurit-prajuritnya masih berkeliaran. Tentunya manuver-manuvernya lebih ringan. Serangan-serangannya, godaannya lebih ringan. Namun tetap ada. Itu semua wajib diwaspadai. Bersabar menghadapi itu semua. Agar kita lulus melewati hari demi hari di bulan Ramadan ini. Dalam menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, kesabaran dalam menjalankan takdir Allah sudah merupakan konsekuensi dari puasa, yaitu penderitaan menahan lapar dan haus, diikuti dengan lemasnya tubuh, diikuti dengan lemahnya tubuh. Itu merupakan penderitaan yang ditakdirkan oleh Allah bagi orang-orang yang menjalani ibadah puasa. Tentunya itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Yang tidak mampu bersabar, dia akan melanggar. Dia tidak bisa menahan lapar, dia makan. Dia tidak bisa menahan haus, dia minum. Dia tidak bisa menahan syahwat kemaluannya, dia melanggar. Hanya dengan kesabaran itu semua bisa dijalani. Bisa dilewati dengan baik. Bersabar dalam menjalani penderitaan tersebut. Penderitaan lapar, haus, lemahnya tubuh. Perjuangan. Perjuangan untuk meraih predikat takwa. Dan meraih predikat as-sabirin. Orang-orang yang bersabar. Yang dijanjikan pahala yang besar yang tidak terhitung oleh kita, pahala balasan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi seluruh jenis kesabaran, dijalani di bulan Ramadan ini. Barang siapa lurus dan berhasil terbina dengan momentum Ramadan ini menjadi as-sabirin, orang-orang yang bersabar, faqad aflah. Maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah sukses. Keluar dari bulan Ramadan menjalani kehidupan selama roda perputaran zaman. Dan dia masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah berbekal kesabaran. Yang dia telah berhasil raih di bulan Ramadan. Dan itu akan sangat-sangat menolong dalam menjalani kehidupan ini. Kita tahu. Kehidupan ini penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai cobaan-cobaan. Jika kita tidak bersabar, kita akan gugur. Jika kita tidak sabar, kita akan gugur. Berguguran bersama orang-orang yang gugur. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong diri kita dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menolong diri-diri mereka. Tolonglah diri-diri kalian, bantu diri-diri kalian dalam menjalani kehidupan ini, menjalani seluruh hukum Allah, takdirnya dan syariatnya dengan kesabaran. Begitu pula dengan menjaga ibadah sholat. Yang pertama disebutkan di sini pada urutan pertama adalah as-sabr. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hanya dengan kesabaran. Kesabaran akan menolong kita. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita hanya diberi dua pilihan. Bersabar atau tidak. jika tidak bersabar dalam menjalani seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan binasa. Kita akan hancur dunia akhirat. Padahal kesabaran yang dituntut ini tentunya tetap masih dalam batas-batas kemampuan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk bertakwa sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah sesuai kemampuan. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Ada tahapan. Adapun menjauhi larangan Allah, apa-apa yang diharamkan, itu mesti dalam batas kemampuan. Tidak ada pilihan. Harus ditinggalkan. Di bulan Ramadan ini pun kita dituntut bersabar hanya sebulan. Dalam kurun waktu 12 bulan. Dalam setahun, hanya satu bulan. Kita dituntut untuk bersabar pada batas kemampuan. Namun jika tidak bisa bersabar, fatal akibat. Setelah kita dengar ancaman hukuman orang-orang yang tidak mampu bersabar menjalani ibadah puasa. Hukuman yang didapatkan dalam neraka di akhirat nanti. Yang telah diperlihatkan kepada Nabi alaihissalam. Siapa yang sanggup dan bisa bersabar menahan panasnya api di dunia, dibakar oleh api di dunia, adakah yang sanggup? Sedangkan api neraka 69 kali lipat panasnya dibandingkan api di dunia. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW yaqul, narud dunia juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya panasnya api di dunia adalah salah satu juz, salah satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Jadi panasnya api neraka 69 kali lipat dari. Hendaknya kita bersabar pada saat kesempatan masih terbuka. Selama kesempatan tersebut masih terbuka lebar, saat kesabaran itu masih bermanfaat. Adapun di akhirat nanti, di neraka nanti, tidak ada gunanya. Sebagai tarhib, meskipun ayat yang akan kami sampaikan terkait dengan orang-orang kafir yang kekal dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, dan mereka semua berkumpul di hadapan Allah, di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diadili. فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, yang dulu memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, sehingga menguasai orang-orang yang lemah itu, dan menyesatkan mereka bersama diri mereka. Orang-orang yang lemah itu minta pertanggungjawaban. Inna kunna lakum taba'a, sesungguhnya kami dulu mengikut kepada kalian. Fal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai, apakah kalian bisa menolong kami, membantu kami sedikit saja membebaskan kami dari adab Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, "Lau hadana Allah, lahadainakum." Qalu lau hadana Allah, lahadainakum. Mereka menjawab, seandainya Allah memberi kami hidayah, kami juga beri kalian hidayah. Tetapi kami disesatkan. Akhirnya kalian juga kami sesatkan, sesat bersama. Tidak ada gunanya. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Ma lana min mahiyus. Sama saja bagi kita semua hari ini. Sudahlah. Sama saja nasib kita. Kita gundah gulana. Gundah. Ataukah kita bersabar? Tidak ada efek. Sama saja hasilnya. Malana min mahis. Kita tidak bisa lepas dari adab ini. Falnatadakkar ya ibadallah. Falnattaqillah qabla fawati awanih. Falnasbir qabla fawati awanih. Hendaknya kita ingat hari-hari itu. Yang sangat menakutkan itu. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah sebelum lewat waktunya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita bersabar kepada Allah sebelum lewat waktunya. Dan sebagai targhib. Marilah kita dengar. Janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bersabar. Yang bersabar menjalankan seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terkait takdirnya maupun syariat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas yang bisa dihitung. Hanya Allah yang maha tahu. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kebijakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan jannah bagi mereka yang bersabar. Allah yaqul. Allah berfirman. Walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar dalam rangka mengharapkan wajah Rabb mereka. Mengharapkan wajah Rabb mereka. Berharap berjumpa dengan Allah dalam jannah melihat wajah Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan harta-harta mereka sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta benda mereka. Keluarga yang wajib nafkahi ataukah fakir miskin yang wajib untuk disantuni. Siapa saja yang berhak mendapat bagian dari harta mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak menyikapi membalas perbuatan jelek dengan maaf dan kebaikan, balasan yang baik. Bukan dibalas setimpal kejelekan itu dengan kejelekan yang sama, justru dimaafkan dan justru diperlakukan baik. Ulaika lahum uqbad dar, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan negeri akhirat berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu jannah adn, surga adn, surga adn. Dar an-na'im, na'imun muqim, negeri kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Jannatu adn, yang mereka akan masuki bersama dengan orang tua mereka, ayah dan ibu mereka, bersama pasangan-pasangan mereka. Suami akan berkumpul dengan istrinya, istrinya akan berkumpul dengan suaminya, dan akan berkumpul dengan anak-anaknya. Berkumpul bersatu dalam jannah adn bersama orang-orang yang dicintai dengan syarat orang-orang yang saleh, orang-orang yang sabar menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. akan dipersatukan nanti. Akan disatukan dalam jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan masuk menemui mereka dari seluruh pintu-pintu. Ada yang menafsirkan dari seluruh pintu surga. Ada yang menafsirkan dari seluruh pintu-pintu istana yang mereka tempati. Dari seluruh pintu-pintu istana, kediaman mereka, akan masuk malaikat. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat itu masuk dari seluruh penjuru pintu untuk mengucapkan salam. Salam kesejahteraan. Selamat kesejahteraan bagi kalian hari ini. Fani'ma ukubaddar. Itulah negeri akhirat, tempat kembali yang paling nikmat. Bukan hanya malaikat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengucapkan salam kepada ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul pada ayat yang lain, ulaika yajazawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyata wa salama. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang sabar menjalani hukum-hukumnya. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Di akhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika, mereka lah orang-orang yang yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Akan dibalas oleh Allah dengan ghurfah, dengan kamar yang indah, yang megah, dalam istana yang indah, yang megah, dalam jannah. Bima sabaru, dengan sebab mereka bersabar. Bersabar di dunia. Bersabar menjalani hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulqauna fiha tahiyata wa salama, dan mereka mendapat sambutan dalam jannah, sambutan penghormatan dan ucapan salam baik dari malaikat maupun dari Allah secara langsung. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada mereka. Pada ayat yang lain Allah berfirman, salamun qawlam min rabbir rahim, keselamatan kesejahteraan buat kalian ucapan dari Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin, minas sabirin, min ahlil jannah. Wallahu al-muwaffiq lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Atimus salam.